Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, masyarul ikhwah wal akhwat wa talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah, kita walhamdulillah kembali diberi kemudahan untuk bermajlis di tempat yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anugerah ilmu yang bermanfaat, serta diberi taufik untuk bisa mengamalkan, mempraktekkan setiap ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Ahibati fillah azzakumullah, kita akan masuk pada bab yang baru, bab syurutis sholah, bab tentang syarat-syarat sholat. Itu maksudnya adalah syarat-syarat sahnya sholat. Sebelum kita membaca satu persatu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Bulughul Maram, perlu kita mengingat dan agar lebih memahami terkait dengan apa itu syarat. Syarat sebuah amalan atau sebuah ibadah itu sesuatu yang harus diwujudkan, harus ada sebelum amalan itu dilakukan, sebelum ibadah itu dikerjakan. Jadi yang namanya syarat itu harus ada, harus diwujudkan sebelumnya. Jangan dan tidak di tengah-tengahan amalan itu. Nah, itu syarat. Sehingga pembahasan-pembahasan kita nanti, kita harus memahami bahwasanya itu harus kita wujudkan sebelum kita memulai sholat. Karena dikatakan ini syarat sahnya sholat, maka harus diwujudkan sebelum kita mulai melakukan sholat. Tayyib, itu syarat. Demikian juga syarat-syarat amalan yang lainnya. Syarat-syarat puasa berarti harus diwujudkan sebelum amalan puasa itu dikerjakan. Syarat-syarat wudu, kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya, sudah lama ya. Maka itu harus diwujudkan sebelum wudu itu dikerjakan. Syarat-syarat zakat misal, syarat-syarat haji, syarat-syarat apapun itu, maka harus diwujudkan sebelum amalan itu dikerjakan. Tayyib. Kemudian ahibati fillah azzakumullah, Sebelum kita membaca juga satu persatu hadis yang beliau sampaikan, kita perlu barangkali merangkum ya, atau menyebutkan rangkuman terkait dengan syarat-syarat sholat atau syarat sahnya sholat. Di sini ya, kita sedikit bacakan rangkuman yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala ya, dalam kitab beliau di sini Tawdihul Ahkam. Yang pertama ya, termasuk syarat sahnya sholat yaitu at-taharatu minal hadas, suci dari hadas. Nah, yang kedua at-taharatu minan najasah, suci dari najis. Sudah pernah kita bicarakan perbedaan hadas dengan najis ya. Sedikit mengingat ya, hadas itu sifat yang qa'im alal badan, sifat yang melekat, yang nempel pada badan ketika seseorang itu melakukan sesuatu, sifat sehingga tidak nampak barangnya, bendanya. Adapun najis itu adalah ain, bendanya. Bendanya. Contoh, seorang yang buang air kecil. Ya. Maka, ketika seseorang itu selesai buang air kecil, maka dikatakan pada dirinya ada sifat hadas. Kemudian air kencingnya itu, itulah najisnya. Nah, orang yang akan melakukan sholat harus suci dari dua-duanya. Mensucikan tubuhnya, pakaiannya, tempat yang akan dipakai untuk sholat dari najis. Sudah kita pelajari tentang najis. Demikian juga dihilangkan sifat hadas yang ada pada dirinya dengan berwudu atau dengan tayamum sebagai pengganti kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Nah, ini yang kedua. Kemudian syarat sahnya sholat yang ketiga yaitu satrul aurah, menutup aurat. Secara ringkas dulu, nanti pembahasannya insya Allah pada tempatnya. Kemudian syarat sahnya sholat yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Kemudian syarat sah sholat yang kelima, ya, an-niyah, niat. Atau sebelum itu ya, tidak apa-apa, tidak harus urut, kalaupun urut tidak apa-apa. Yaitu tentang yang keberapa berarti? 6. Ya, 6. Yaitu dukhulul waqt, masuknya waktu. Masuknya waktu masing-masing sholat itu. Ini kalau sholat wajib, harus sudah masuk waktunya. Tayyib. Itu ringkasan syarat-syarat sholat atau syarat-syarat sahnya sholat yang insya Allah akan kita pelajari dalam hadis-hadis yang akan kita baca pada pertemuan-pertemuan kita ke depan, termasuk pertemuan kali ini insya Allah ta'ala. Baik. Ahibati fila azzakumullah, kita mulai membaca hadis pertama di bab ini. Atau kalau urutan dalam kitab saya, dari urutan dari awal, hadis yang ke-162. Barangkali urutan di kitab yang lain berbeda. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, an Ali ibn Talqin, dari Ali ibn Talq, ibn Talqin ya, Talq, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza fasha ahadukum fi sholati." Jika ya salah seorang di antara kalian fasha, ya, fasha itu buang angin tanpa suara. Siapa yang buang angin, siapa di antara kalian yang buang angin fi sholat, di dalam sholat atau ketika sholat, falyan sharif, maka hendaklah dia meninggalkan sholat itu, meninggalkan sholat tersebut, wal yatawaddo, dan hendaklah dia berwudu, wal yu'idis sholat, dan mengulangi sholat. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, jika salah seorang di antara kalian buang angin, maka hendaklah dia meninggalkan sholat itu dan berwudu serta mengulangi sholat tersebut. Rawahul khamsah wasahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Tayyib. Ahibati fila azzakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita baca keterangan Al-Allamah Abdullah Al-Bassam rahmatullahi alaih. Anna khurujar rih minad duburi yang kudul wudu. Pelajaran yang pertama, bahwasanya keluarnya angin dari dubur itu membatalkan wudu. Wa tabtulu bihi shalah, dan batal dengan sebab itu sholatnya. Sholatnya batal dengan sebab itu. Nah, waqad ajma'al ulama'u ala hadha. Para ulama' telah sepakat terkait dengan masalah ini. Ini jelas insyaAllah ya. Semuanya secara umum mengetahui hal ini. Bahwasanya buang angin itu membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Kemudian pelajaran yang kedua, alal muhdis an yang sarifa min sholatih. Orang yang batal tadi harus meninggalkan sholatnya. Wa yatawaddo wa yu'id as-sholah, dan berwudu serta mengulangi sholatnya. Jadi orang yang berhadas tadi, ya, yang buang angin tadi, yang dikatakan dia kemudian memiliki sifat hadas pada dirinya, dia harus meninggalkan sholat itu, berwudu dan mengulangi sholatnya. Libutlani sholatihi bil hadas, disebabkan karena batalnya sholat dia karena hadas tersebut. Nah, harus ya. Poin yang ketiga, yahrumu ala man ahdatha fi sholati an yastamirra fiha wa yutimmaha. Haram hukumnya orang yang berhadas tadi, ya, orang yang berhadas di dalam sholatnya tadi, yang buang angin ataupun apa di dalam sholatnya, intinya yang berhadas, yang buang angin tadi, contohnya, haram bagi dia untuk terus ya, melanjutkan sholatnya dan menyempurnakan sholatnya. Walau surian, meskipun secara bentuk saja, dia meyakini janeki batal. Ya, tapi, anulah, tetap sholatlah, tetap lanjut, meskipun nanti ngulang. Ah, malu, ya kan? Apa maning bau? Waduh, kalau keluar dari sholat otomatis pada ngerti, ya kan? Otomatis pada ngerti siapa yang buang angin. Supaya nggak ngerti lah, pura-pura tetap sholat, mengkubudu maning, sholat maning. Nggak boleh, haram. Entah bau, entah tidak. Nggak usah malu, ya kenapa malu. Nah, semuanya juga pernah kan? Apa ada orang yang nggak pernah buang angin? Nah, bahaya malah kalau nggak pernah buang angin. Sebuah tabiat manusia, seorang itu buang angin. Sehingga tidak perlu malu, semuanya juga pernah. Ya, ngapain juga malu. Entah bunyi, entah tidak. Ini kan hadis ini kalau tidak bunyi. Kalau bunyi ya otomatis sudah ngerti. Ya kan? Bunyi tapi pura-pura tidak. Ya kan? Ya kan? Kalau bunyi kan semuanya dengar. Tapi kan belum tentu juga tahu siapa yang belum tentu tahu siapa yang bunyi. Maka dia juga malu. Sudahlah, tetap sholatlah. Biar enggak ketahuan siapa yang batal. Nah, enggak boleh. Harus tetap keluar meninggalkan sholat itu. Enggak usah malu, biasa kok. Semuanya juga pernah buang angin, entah itu berbunyi, entah tidak. Ya kan? Enggak usah malu. Sesuatu yang merupakan kebiasaan dan tabiat manusia. Sesuatu yang normal. Ya kan? Malah tidak normal kalau tidak bisa buang angin, ya malah bisa masuk rumah sakit, ya kan, gara-gara tidak bisa buang angin. Tayyib barakallahu fikum. Jadi haram orang yang berhadas tadi untuk melanjutkan sholatnya dan menyempurnakan sholatnya meskipun hanya sekedar bentuk sholat tok, dia meyakini batal tapi tetap melakukan, tetap tidak boleh. Apalagi menganggap itu apa namanya, tidak batal sholatnya, ya jelas lebih keliru lagi, ya, lebih keliru lagi. Naam. Fakullu hadatsin mana'a ibtida' as-shalah. Tadi larangan melanjutkan. Maka dari sini juga diambil pelajaran, setiap hadas ya, itu menjadikan seseorang tidak boleh memulai sholat. Kalau tadi kan di tengah sholat, tidak boleh lanjut, tidak boleh menyempurnakan. Demikian pula orang yang berhadas, tidak boleh dia memulai sholat. Ya. Sengaja ngerti kalau dia sudah batal wudhunya. Ya. Ya, belum wudhu. Dia sadar berhadas, tapi tetap melakukan sholat. Sengaja mengerjakan sholat, maka tidak boleh, haram hukumnya. Nah, jadi yamna al-istimrara fihi, dia itu apa namanya, hadas itu menjadikan seseorang tidak boleh memulai sholat dan tidak boleh melanjutkan sholat. Kalau sebelum sholat tidak boleh memulai, kalau di dalam sholat tidak boleh melanjutkan, menyempurnakan. Nah, fa inna salatahu bila wudhu'in istihza', nah istihza'un bid-din wa tala'uhun bi sya'iril ad-diniyah. Karena salat dia tanpa wudhu, salat dia dalam keadaan berhadas itu salah satu bentuk ya istihza' bid-din. Ya. Memperolok-olok agama. Menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Kalau itu sengaja. Ya. Nah. Dan mempermainkan syariat, apa mempermainkan syiar-syiar agama ini. Nah, lebih parah lagi, ya. Kalau dia itu sengaja mulai sholat dalam keadaan tidak berwudu. Tayyib. Ini kalau ngerti, ya kan? Kalau tidak ngerti gimana? Tidak ngerti lupa maksudnya. Lupa kalau belum wudu. Dikiranya wis wudu. Misal contoh. Dia orang yang biasa wudunya itu di rumah. Setiap berangkat ke masjid, ya, dia pasti berwudu di rumah. Qadarullah, ya, pompa air di rumahnya mati, airnya habis. Akhirnya dia nantilah wudu saja di masjid. Karena dia punya kebiasaan wudu di rumah, ya, biasa nyampe masjid langsung masuk, langsung sholat. Biasanya kayak gitu sih. Kebiasaan dia memang kayak gitu. Masuk masjid langsung sholat sunnah. Karena dia sudah terbiasa kayak gitu, maka ketika itu pun dia melakukan seperti itu. Langsung saja dia masuk masjid sholat sunnah. Ya asal sudah selesai, ya kemudian sholat, ya seperti biasa lah, sholat fardu, ya sholat sunnah, sholat fardu, ya sholat sunnah balik rumah. Ya. Mau balik rumah, ya pengen ke kamar mandi lagi. Ya, setelah kamar mandi, oh iya ingat, airnya habis, belum dibenerin pompanya. Lah tadi berarti sholat gak wudu. Ya kan? Baru ingat, sudah selesai. Baik. Maka gimana lah, enggak apa-apalah kayak gitu. Ya. Atau diulangi. Ya, diulangi, Mas. Iya. Baik, diulangi sholatnya. Dia harus berwudu dan harus mengulangi sholatnya tersebut. Nah. Baik, ini berbeda dengan orang yang dia itu sholat dalam keadaan membawa najis lupa. Dia momong adiknya pipis, ya ternyata pipis di bajunya, ya. Karena sibuk lagi beres-beres lah nantilah, ya. Apalagi beres-beres di luar gitu kan, ya beres-beres terus nantilah biar anak apa gantinya sekalian nanti mandinya, ya kan beres-beres ya di luar. Kemudian azan, qadarullah pas azan ada apa namanya temannya lewat ngajak bicara penting sebentar. Ya, biasanya kan dia segera kamar mandi mau mandi ya kan. Qadarullah ada yang ngajak bicara hal yang penting. Ya, diajak bicara kemudian krungu qomat, yuk qomat, yuk sholat. Nah, dia lupa kalau bajunya itu ada najisnya. Langsung ikut temannya wudu, dia pun ikut wudu langsung sholat. Lupa kalau bajunya terkena kencing adiknya. Tayyib. Setelah selesai sholat pulang ke rumah, oh iya tadi ini baju kena kencing, ya kencing adiknya. Misal, ya mengulangi sholatnya apa enggak, Mas? Ulangi sholatnya enggak? Enggak. Duh, pakai baju kotor, ada najisnya lu. Sah sholatnya? Gimana, Mas? Ngulangi sholatnya enggak? Enggak. Berarti sholat, berarti sah. Sholat pakai baju yang ada najisnya? Sah. Iya, Mas, sah. Nah tadi syarat sahnya sholat apa? Iya kan? Toharah minan najasa. Mensucikan, bersuci dari najis. Lah ini ada najisnya. Katanya syarat sahnya sholat, ya kan? Yang namanya syarat sahnya sholat kan harus diwujudkan sebelum sholat. Lagi sholatnya, berarti kan ora sah. Iya. Iya. Ya enggak? Lah, gimana, Mas? Sah enggak? Sah? Berarti bukan syarat-syaratnya sholat. Sah gak? Kenapa sah? Tadi kan kalau gak wudu, gak sah. Gak wudu kan gak sah. Sama-sama lupa loh ini. Tadi juga lupa, ini juga lupa. Tadi gak sah, masa ini sah? Hah? Sah gak? Sah mas? Pada ragu ya? Tadi kan disebutkan di awal berbeda dengan, ya kan? Berarti kan berbeda kan di awal sudah berbeda. Berbeda dengan orang yang lupa sholat dalam keadaan membawa najis, ya kan? Sudah dikasih pengantar kayak gitu. Berarti hukumnya berbeda, ya kan? Ya sudah berbeda. Baik. Berarti sah. Maksudnya tidak harus mengulang. Kenapa? Karena lupa. Karena tidak tahu. Atau tidak tahu, ya. Setelah selesai baru, dah kok. Misalkan dia ganti baju, ya. Ini kalau tadi kan lupa, ini misalkan tidak tahu. Pokoknya dia habis apa namanya beres-beres, ya, mandi, ganti baju, ya. Di cendelan ambil saja baju. Ya. Setelah selesai sholat kok bau-bau pesing, siapa? Gitu. Masa di masjid pesing kayak gini, ternyata dia sendiri tidak sadar. Perasaan ganti baju sih makanya tidak merasa kalau dirinya yang pusing. Ya kan? Yang bau pusing ternyata dia sendiri. Ya. Dia mau komentar di masjid, ya, mbok ada yang tersinggung gitu ya. Akhirnya kan tidak komentar. Dia pulang ke rumah, kok pusingnya ngikut? Ya kan? Ya kan? Jangan-jangan sendiri ya kan. Benar. Ternyata bajunya itu baju yang tadi itu yang lain maksudnya. Dipesingin kemarin. Apa dipesingin? Dipipisin adiknya kemarin ya kan. Tapi lupa gak di, belum dicuci. Cuma dicentelin ya. Dikiranya sudah dicuci. Satunya lupa. Satunya gak tahu kalau itu baju yang ada najisnya. Nah. Maka ini sah. Apa dalilnya mas? Ada yang tahu dalilnya mas? Wah, nah, barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam pernah melakukan sholat memakai sandal yang di bawah, bagian bawah sandalnya beliau ada kotorannya, ada najisnya. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam datang memberi tahu ada najis di sandal beliau, kemudian beliau melepaskan sandal itu tanpa membatalkan sholat, langsung melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan dari awal sholat, dari sejak beliau takbir sampai melepaskan sandal itu, sholatnya sah. Dalam kondisi tidak tahu ada najis di pakaian beliau, yaitu dalam hal ini sandal. Ya. Kalau dari awal tidak sah, otomatis ya seterusnya tidak sah. Tetapi Nabi SAW tidak membatalkan sholat itu, melanjutkan saja, menunjukkan dari sejak takbiratul ihram dalam keadaan memakai apa namanya sandal ada najisnya sampai dilepas itu sah sholatnya. Ya. Maka seandainya itu pun selesai sampai selesai, tidak tahu, maka juga sah. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Sayyid barakallahu fikum. Dan ada Ya, sedikit kalau memperinci ya mungkin lain kali lah insyaallah ya. Kita kenapa berbeda antara tadi sholat tidak berwudu lupa ya tidak sah harus mengulang dengan sholat lupa memakai pakaian yang najis dan apa tetap tidak harus mengulang. Kenapa? Perbedaannya apa? Insya Allah suatu saat. Baik, kita lanjut. Nah, faedah yang lain dari hadis ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jami'ul ahdad an-naqidah lil wudu hukmuha kahukmin kahukmi khurujir rih. Ya, semua hadas-hadas yang membatalkan wudu. Semua hadas-hadas yang membatalkan wudu. Berarti seperti buang air besar, buang air kecil, ya. Keluar mani atau mazi atau yang lainnya. Hukmuha ka hukmi khurujir rih. Hukumnya itu seperti hukum keluarnya angin tadi. Ya. Maksudnya hukumnya sama. Kalau misal, kalau tadi kan buang angin. Qadarullah misal seorang perutnya sakit, ya. Perutnya sakit, ya. Buang air besarnya agak encer gitu ya. Ya. Pas sholat, nah, keluar sedikit. Nah, kan. Misal ini kan. Atau contoh yang lainnya lagi, ya. Ya, dia nahan air kencing, nahan kencing ya. Dari tadi nahan kencing. Mau buang air kencil, lah antri satu kamar mandi 15 orang. Loh, misal ya kan. Lah salat di situ lah. Pas salat ya, dia batuk. Nah. Karena batuk, aduh malah keluar ini lah. Mau ndak antri, akhirnya juga antri juga. Malah sudah tambah panjang lagi. Nah. Sama kasusnya. Entah tadi keluar angin, ya, atau keluar air kecil, ya, buang air kecil sedikit dari, ya, atau buang air besar sedikit meskipun, tetap hukumnya sama. Ya. Kalau sebelum sholat, maka dia tidak boleh mengawali sholat sebagaimana tadi. Kalau di dalam sholat, dia harus membatalkan sholatnya tersebut. Tidak boleh kemudian dia lanjut terus. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis-hadis yang lain semuanya seperti itu. Nah, itu terkait dengan syarat sahnya sholat yang pertama, yaitu suci dari hadas. Nah, jadi sebelum seorang melakukan sholat, dia harus membersihkan diri atau menghilangkan sifat hadas yang ada pada dirinya. Baik. Kayaknya sebentar lagi mau azan, ya. Tanggung. Kita baca, barangkali ada pertanyaan, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi yang kita baca, pertanyaan yang terkait saja ya. Nah, yang tidak terkait saja, nanti pas tempatnya sajalah. Atau barangkali, ya kapan-kapan gitu. Bukan, sih ditakoni orang siap, ya kan? Nah, kan tidak semuanya kemudian ingat, tidak semuanya juga ngerti. Atau ngerti juga bisa lupa, kan kayak gitu. Baik, nah ini terkait nih. Pertanyaan bagus. Bagaimana sholat yang kentut terus-terusan? Penyakit, ya ada penyakit. Terus-terusan. Baik, kalau ini penyakit ya. Karena ada juga yang buang angin terus-terusan gara-gara dia sebenarnya pengen buang air besar, tapi nanti-nanti sajalah, ya kan? Akhirnya bolak-balik buang angin ya, gara-gara kotorannya tidak dibuang-buang, ya kan? Nah, kalau buang angin terus-terusan itu ya, sementara kondisinya tidak, bukan karena sakit, nah itu tanda, diantaranya tanda kalau pengen buang air besar, maka jangan eman-eman mas, ya kan? Jangan eman-eman, dibuang saja, ya kan? Saya barakallahu fikum. Jangan ditunda-tunda lah, mengko disit lah, eman-eman, ya kan? Jangan, ya, dibuang saja. Nah, baik. Kalau problemnya itu adalah penyakit, maka di sini statusnya seperti yang dijelaskan atau dibahas oleh para ulama, kondisi seperti orang yang juga memiliki penyakit sal-sal bul, ya, yang air, apa namanya, buang air kecilnya itu, ya, terus menerus, ya, ya karena penyakit, ya, karena penyakit, akhirnya buang air kecilnya terus menerus, ya, jadi dia tidak bisa menahan, ya, pokoknya ya keluar baik. Ya. Nah, yang seperti ini, ya, kata para ulama kita, caranya, ya, kalau angin mending ya, kalau ini kita bahas yang ada najisnya. Kalau buang angin kan tidak ada najisnya. Kalau yang terkait dengan ada najisnya ini, maka sebelum, yaitu kencing yang terus menerus karena penyakit, maka sebelum sholat dia harus membersihkan kemaluannya dulu dan membersihkan pakaiannya. Ya. Kemudian dia pakai pakaian yang bersih atau yang sudah dibersihkan, pakaian yang tadi juga tidak masalah, sudah dicuci misal, meskipun basah tidak masalah, misal, karena tidak ada yang lain misalnya. Kemudian dia wudu sholat, meskipun selama sholatnya itu keluar kencing yang terus menerus tadi, ya, maka sah sholatnya, ya, sah sholatnya. Tetapi ketika akan sholat, ya seperti itu lagi, mengulangi seperti itu lagi. Dibersihkan, wudu, sholat. Nah, ini kalau ada najisnya. Nah, kalau buang angin kan tidak ada najisnya. Maka tidak perlu kemudian dicuci, ya kan? Wah, ini kena angin berarti harus dicuci. Nah. Kalau mau diolesin parfum, ya tidak apa-apa barangkali kan. Untuk menghilangkan jejak, kan? Menghilangkan jejak. Tayyib barakallahu fiik. Nah, statusnya sama kurang lebih, tapi tadi tidak perlu kemudian dibersihkan, dicuci. Ketika masuk waktu sholat, dia wudu, kemudian melakukan sholat, meskipun selama sholatnya itu terus menerus keluar, ya. Tidak masalah, tidak harus mengulang. Kalau mengulang ya tidak jadi-jadi nanti, ya kan? Maka dia tetap seperti itu. Tapi kalau nanti mau sholat lagi, dia harus wudu lagi. Dia harus wudu lagi. Nah, barakallahu fikum. Demikian seterusnya. Dan sah sholatnya karena ya seperti ini yang dia mampu, tidak bisa yang lebih daripada itu. Kita tahu secara umum, apa namanya, ketika seseorang itu diperintahkan untuk melakukan sebuah tugas ibadah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sebatas kemampuan kalian. Nah. "Idza amartukum bi fa'tu minhum mastata'tum," kata Nabi alaihi salatu wasalam. Jika diperintahkan, ya, maka datangi atau kerjakan perintah tersebut sebatas kemampuan kalian. Mampunya sebatas itu ya sudah. Nah, inilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak dipaksa gitu ya, enggak dipaksa. Kalau dipaksa harus bolak-balik wudu, harus nahan gitu. Ya enggak bisa nahan, namanya penyakit, enggak bisa ditahan. Tayyib barakallahu fiik. Ini pertanyaan satunya, ya, tidak terkait, nah, sehingga kita tunda. Insya Allah nanti. Nah, satunya juga tidak terkait. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabi. Monggo. Nah, berdiri termasuk rukun. Kenapa termasuk rukun? Karena dia sesuatu yang harus diwujudkan di dalam sholat. Sesuatu yang termasuk bagian dari sholat itu sendiri. Adapun yang tadi kita sebutkan, ya, itu sesuatu yang tidak termasuk bagian dari amalan itu, maka dikatakan syarat dan harus diwujudkan sebelumnya. Adapun kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang harus diwujudkan itu adalah bagian dari sebuah amalan, maka itu bisa menjadi rukun, bisa menjadi kewajiban dalam sholat. Apa bedanya rukun dengan kewajiban? Insya Allah nanti pada tempatnya akan kita bahas. Barakallahu fikum. Nah, barangkali ada yang lain? Ya. Taib. Menahan. Kalau menahan, ya, menahan buang angin atau termasuk menahan buang air besar atau buang air kecil, selama tidak ada yang keluar, maka tidak dikatakan membatalkan sholat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, ya, barangkali hadis yang pernah kita pelajari, ya, ketika muncul, ya, ila askala fi batnihi syai', jika di dalam perutnya itu ada muskil sesuatu, gitu ya, sesuatu yang diragukan, maka janganlah keluar hatta yasma sautan au yajida rihan. Jangan keluar dari layang sharif, janganlah dia itu keluar dari sholatnya hingga dia mendapati suara atau mendapati baunya. Maksudnya yakin sudah keluar, ya. Tidak harus ada suaranya dan tidak harus ada baunya. Hanya menyebutkan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan hingga mendengar suara atau mendapati bau, itu menunjukkan tentang sudah yakinnya keluar. Tetapi itu tidak harus. Tidak ada suara, tidak ada bau, tetapi kita yakin sudah keluar, tidak ragu-ragu lagi, maka ya batal. Tetapi selama kita ragu, keluar apa belum, ya, maka tidak, apa namanya, tidak membatalkan sholat tersebut. Hanya saja para ulama mengatakan, ya, menahan buang angin, buang air besar ataupun buang air kecil di dalam sholat termasuk sesuatu yang makruh. Kenapa? Karena akan menjadikan seseorang itu tersibukkan dengan perkara itu, ya. Jadi tidak, apa namanya, khusyuknya itu kurang, ya, gara-gara ribut atau ribet lagi, sedang ribet ngurusi itu tadi yang mau keluar, ya kan? Dia lagi berperang, berjuang menahan sesuatu yang akan keluar, ya kan? Akhirnya tidak konsen dengan sholatnya, bacaannya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Sehingga kalau pengen, ya, kalau ditahan sekali hilang sudah, ya sudah. Tapi kalau ditahan kok habis itu pengen lagi, ditahan lagi, pengen lagi, ya sudah, batalkan saja sholatnya, wudu, ya, buang air besar, buang air kecil, wudu, ya sudah, beres. Tayyib, barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup, ya. Nah, temannya sudah pada azan. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.